asa kahirupan. Can kasoran bulan tepung bulan tahun ka tahun te aya robana urang jama te daya upaya muntaya ridona. Kogoda nuba kata tanpa kurang jeng caang peting jeng poekna tong lepas tidua. Asa kahirupan can kasoran bulan tepung bulan di tahun ka tahun te aya robahna urang jama te daya upaya muntaya di dona naratasi di dunia ayah bagiana bikin urang pikiran kubrak na umat manusia alam dunia marang jeng rizkina terlepas gogoda lupa kata perang jeng caangna keting jeng poekna tong lepas tidua. Naratasi di dunia setan anu ngagoda akhlak pikiran. Ngarasa hidup di dunia aya bagianna pikeun urang. Ulah reka bawa nafsu setan anu ngagoda akhlak pikiran.